Keadaan sakta. Ini sakta juga termasuk pada bagian gharib. Kalau tadi namanya tasil ya, merikankan hamzah yang kedua ya, antara bunyi antara hamzah dan alif. Ya, hamzah. Sebenarnya tasil baina baina, baina hamzah wal alif. Ya, tasil baina baina. Tasil baina baina. Selanjutnya adalah sakta. Sakta ini juga masuk pada gharib. Riwayat Hafiz An-Nasim. Ya. Riwayat Hafiz An-Nasim ini sakta ada 4-4. Yang sakta ya ada 4-4. Ya, ini di surat Al-Kahfi yang ketemu dengan ayat yang kedua ya, pertama dan kedua, kemudian surat Yasin ayat 52, kemudian surat Al-Qiyamah ayat 27. Kemudian surat Al-Mukaffifin ayat 14. Bacaan sakta. Apa itu sakta? Sakta adalah berhenti sejenak. Sakta adalah berhenti berhenti sejenak sekitar dua ketukan atau satu alif. Sekitar dua ketukan atau satu alif. Ya. Tanpa menarik nafas, tanpa menarik nafas, ya. Kemudian melanjutkan bacaan, berhenti sejenak. Berapa lama kira-kira? Dua ketukan. Ya. Kemudian tanpa menarik nafas. Setelah itu melanjutkan bacaan. Melanjutkan bacaan. Ya, melanjutkan. Jadi dalam pelajari Al-Quran itu ada istilah sakta, ada istilah waqaf, ada istilah qata'u. Kalau sakta tadi berhenti sebentar, sejenak, tanpa menarik nafas. Ini kira-kira berapa tadi? Dua ketukan. Ya, tanpa menarik nafas, kemudian melanjutkan bacaan. Itu sakta. Kalau waqaf berhenti sejenak, ya, menarik nafas, kemudian melanjutkan bacaan. Kalau qat'u berhenti, tidak melanjutkan bacaan. Kalau qat'u itu berhenti, ya, dan tidak melanjutkan bacaan. Bernafas atau tidak? Setelah masih hidup masih nafas. Ya. Baik ya, ini ada 4-4. Surat Al-Kahfi, Yasin ya, ayat 52, kemudian Al-Qiyamah 27 dan Al-Mukaffifin ayat 14. Kita baca yang surat Yasin coba ya. Atau mau dibaca semua? Semua. Baca ekornya saja ya, enggak apa ya. Ya dari walak ya ja'al, saya bacakan ya. Baca basmalah bersama 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini saya baca belakangnya saja. Ya, maksudnya untuk mempersingkat waktu, saya lihat sini sudah jam 9 lewat ya. Ya, 5 menit ya. 10 malah. 6 kalau disini. Baik, ya, 6. Ada yang lewat 6, ada yang lewat 10. Sini 7. Ada yang 7 lagi, ada yang jauh ya. Baik, yang penting yang sudah lewat. Karena saya kasih waktu sampai jam 10 ini. Ya, sisa berapa menit lagi ya? 40. Iya, sedang materi belum selesai. Jadi saya singkat saja ya. Wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman. Ya, 'iwaja qayyiman itu namanya sakta. 'Iwaja qayyiman. Ya, saya ulangi ya. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida. Ayo. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida. Ingat tadi aywa.